Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith as-sabi' wa sittun wa talathumi'ah. Hadis yang ke-367. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, semoga Allah Ta'ala meridai keduanya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat aynahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundhir jaisin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah, kedua matanya memerah, suaranya meninggi, kemarahannya semakin keras sampai beliau seolah-olah seperti panglima perang yang mengingatkan pasukannya. Yaqul sabbahakum wa massakum, yang berkata, kalian harus waspada pagi dan sore. Wa yaqulu amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Beliau pun mengawali khutbahnya dengan bacaan amma ba'd. Sesungguhnya sebaik-baik berita ialah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara ialah perkara yang diadakan dalam agama, dan setiap bid'ah itu sesat. Rawahu Muslim. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat Imam Muslim, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah. Yahmaduallaha wa yusni alaihi. Thumma yaqulu ala ithri dhalika wa qad ala sawt. Khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW pada hari Jumat ialah beliau membaca hamdalah, kemudian memuji-muji Allah, kemudian setelah itu beliau menyampaikan khutbahnya dan suaranya meninggi. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Imam Muslim, mayahdillah falaudillalah wa mayudulil falahadiyalah. Rasulullah berkata atau bersabda, siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Walinasai, dan diriwayatkan oleh An-Nasai, wa kulla balalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai sahih. Disahkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasai. Nah, fiha fawaid, dalam riwayat-riwayat ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula masyru'iyatu khutbatil Jum'ah. Dalam hadis ini disyariatkan dua khutbah Jum'ah. Jadi khutbah Jum'ah itu disyariatkan dua kali, ya. Pada riwayat sebelumnya diselingi dengan apa? Duduk yang ringan, seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Asalnya fiha sifatul khatib, di dalam riwayat-riwayat ini terdapat sifat-sifat khatib yang baik. Famin dalika antahmara aynahu, di antara sifat khatib yang bagus ialah kedua matanya memerah. Kedua matanya memerah, berarti apa yang disampaikan betul-betul serius. Naam. Wa ayya luwasautu. Kemudian juga suaranya meninggi, tidak pelan lembek. Nah, suaranya meninggi. Wa yastadda ghababuh. Dan ciri yang ketiga ialah menunjukkan kemarahan yang sangat. Ini kalau khutbah Jum'ah, ya. Nah, karena fungsi khutbah Jum'ah ialah memberi peringatan kepada umat manusia. Itulah sebabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menampilkan gaya khutbah seperti panglima militer. Ka'annau mundiru jais. Bukan berarti beliau kaku dalam retorika, tidak. Ada waktunya. Kalau khutbatul Jum'ah ya seperti itu sifatnya. Kalau nasihat-nasihat biasa atau khutbah-khutbah yang lain yang biasa dengan gaya yang lain, yang berbeda. Tapi kalau khutbatul Jum'ah semacam itu, ka'annahu mundiru jais. Nah, bergaya seperti panglima perang yang mengingatkan pasukannya. Taib. Asalisa. Masru'iyatu khutbatil hajah indal khutbah. Ini disyariatkan untuk menyampaikan khutbatul hajah ketika khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh sampai seterusnya merupakan ciri khas khutbah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Boleh tak poles-poles yang lain, tapi yang lebih afdal ialah meniru bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan khutbatul Jumat. Arabiah. Faedah yang keempat. Wujubu al-ibti'ad an muhdatsatil umur. Wajib menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama itu bid'ah. Nah, adapun perkara-perkara baru dalam perkara dunia maka dirinci, kalau tidak melanggar aturan syariat maka boleh. Kalau melanggar aturan syariat maka tidak boleh. Tapi kalau perkara-perkara baru dalam agama maka bid'ah mutlakon. Al-fa'idah itu al-khamisah, faedah yang kelima. Qauluhu wa kullu bid'ati dhalalah. Qauluhu wa kullu bid'ati dhalalah. Dalilun ala anna taqsimal bid'ah. Ala anna taqsimal bid'ati ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'atin la yasihu. Wa qawluhu wa kullu bid'ati dhalalah dalilun ala anna taqsimal bid'ati ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'atin la yasihu. Bal al bid'atu kulluha dhalalatun ayyan kanat. Bal al bid'atu kulluha dhalalatun ayyan kanat. Sabda Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, merupakan dalil bahwasanya pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah itu tidak benar. Bahkan semua bid'ah itu sesat apapun bentuknya. Nah, Al-faedah itu as-sadisah, faedah yang kena ya kena, sorry. Al-faedah itu as-sadisah, faedah yang kena. Anna istihdama mukabir saut Anna istihdama mukabir saut fi ada'il khutbatil jum'ah, fi ada'il khutbatil jum'ah wal aidain wa qada al qira'ah fi shalah. Wa takbirat al intiqal la mani amin syar'an. Penggunaan pengeras suara ketika khutbah Jumat atau khutbah Id atau membaca Quran ketika sholat bagi imam atau untuk takbir intiqal tidak dilarang menurut syariat. Nah, karena dalam hadis ini jelas wa'ala sautuhu, Nabi mengeraskan suaranya. Tujuannya apa? Agar apa yang beliau sampaikan itu didengar oleh jamaah sampai paling belakang. Saat itu tidak ada apa ini? Pengeras suara. Maka dengan adanya pengeras suara, sifat khutbah semacam itu bisa terlaksana. Nah, jadi suaranya benar-benar bisa apa ini? Semakin meninggi dan semakin bisa didengar oleh mereka yang ada di belakang di sudut masjid. Apalagi masjidnya luas dan besar. Taib. Jadi wa'ala sautu. Suaranya meninggi. Ya. Karena memang kalau negur orang, kalau pelan-pelan, ya kamu yang ditegur ya atau nggak dengar apa gitu. Tapi kalau lantang, nah suaranya keras, ditambah lagi dengan pengeras suara, nah. Tapi jangan untuk jadi belek gitu ya, suaranya keras, barakofik. Tapi jadi salah kalau sampai ada yang mengatakan penggunaan pengeras suara ini termasuk bid'ah. Ini termasuk perkara yang mubah. Nah, perkara baru dalam masalah dunia. Kemudian dipakai untuk merealisasikan sesuatu yang syar'i, maka enggak masalah. Rasulullah mengeraskan suaranya, muadzin juga mengeraskan suaranya, tujuannya ialah supaya bisa didengar dari jarak yang jauh. Maka dengan bantuan pengeras suara, Bafikum, hal itu bisa lebih terrealisasikan. Nah, sehingga ini termasuk bab al-masalih as-sa'iyah, perkara yang mubah yang bisa dipakai untuk mendapatkan kemaslahatan yang syar'i. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.